Dan kali ini satu buah lagu spesial buat cah-cah kerja semuanya dari Kebumen. Sing biasa nih kerja panas-panas ini kita nyanyi sama-sama semuanya ya. Sing ngimcil aja melo-melo di sini. Mana dah? Yang sebelah kanan kita nyanyi bareng-bareng. Suaranya. Bebasan nunggu. Kurang bantar. Anggon kule. Cucok. Wis ono sesasi. Genep dino iki. Duduk percaya terus naku iki mau siji kowe wani sumpah mati Kerja topo tangan.